tidak mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam waktu 24 jam itu tidak akan membutuhkan waktu untuk dia berkhidmat. Maka itu mungkin tidak menjelaskan kalau dia tidak cukup kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkhidmat, maka Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusannya. Kalau urusannya kemudahannya untuk menuntut ilmu, semua dalam sebab apa? Maka ilmu ini dalam perkara yang paling besar. Lepaslah yang paling utama. Man Allah yang tunia fa'alim ini na'i. Wa man Allah yang akhrah fa'alim ini na'i. Wa man Allah yang akhrah fa'alim ini na'i. Maka kuali Allah kepada guna, maka dia menuntut kepada ilmu. Dan dia kuali yang menuntutkan kepada akhirat, maka dia juga kena ada ilmu. Dan siapa yang mahu kepada kedua dua di tempat ini, kedua dua alam ini, maka dia surat kena ada haji. Ada dua orang kata, وَمَنْ أَرَادَ وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ. Ada semua nama yang kata begitu. Riwayat yang begitu. Apa yang mahu dia, maka dia berkenal selalu Al-Quran. Jadi siapa yang mahu kepada akhirat, maka dia mesti bertahu Al-Quran. Dan siapa yang mahu kedua semua itu, kembangkan Al-Quran. Jadi kita harus bertahu Al-Quran. Baru pulang, kita harus bertahu Al-Quran. Kita harus belajar tentang Al-Quran. Semua panjang banyak kita tetap sabar. Sedih kalau kita ini anak itu dah ramai. Tapi Al-Quran tak baca dan tidak baca. Kalau kadang-kadang kita ini kan tak pandai nak baca, kita buat pandai nak baca, tak sikit. Lupa buat pandai baca. Orang baca mesti kita buat mulut sama, bunyi ngaji. Al-Quran nak hati kita bunyi nak. Kalau dia tak tahu, wow, sama nak. No, puruh dia, macam mana dia tak tahu. Puruh macam mana. Lesih juga. Sebab ini dia punya satu masjid tu, ada orang pasti main kepada dia. Dia rasa tak boleh lah, saya nak tanah Fatiha. InsyaAllah boleh bagi baca. Kalau saya nak baca, tak apa lah. Saya macam nak baca, saya baca. Boleh lah bacaannya seperti itu. Pada beberapa kesalahan yang saya baca. Kemudian dia kata, sebenarnya saya ni pasti ni tahu baca Fatiha. Hal ini semua macam. Dan hari ini kan tak kuat dia. Maksudnya dia punya Allah tak boleh tidur. Dia tidak tahu. Kurupak macam mana. Lah macam mana tak tahu. Itu kan kurupak. Maksud saya tak tahu. Nak kata kurupak dalam hutan. Allah Allah sedih sebab. Maksud dalam kita ini. Dapat dalam kita. Maksud kita tak boleh lihat. Macam mana anak kita ini. Kita boleh lihat tak masuk. Kita terus semayang. Dia tak semayang. Dia tak malam-malam. Kita suruh dia belajar, saya tak nak belajar. Kita suruh dia dengan masjid, saya tak nak ada masjid. Sebab apa? Perkuncian daripada kita yang tidak sedikit beratkan tentang ilmu yang asas, baru asas. Sebab ada asas dalam kehidupan kita, ilmu pahamai yang kita kena tahu, yang kita kena kenal. Kalau kita kena faham, yang kita kena tutup, dan kita tak rasa kelanjutan. Kalau kita tak pergi ke ilmu, kita kena rasa salah di sisi Allah SWT. Kehidupan kita pula dah. Sebab itulah yang akan membantu kita ke alam yang benar. Ke alam yang tidak benar dan membebaskan di antara benar yang baik dan sungguh. Maka nombor kata orang tadi, kodohan mereka yang telah selama kita dibiarkan semangat sendiri untuk ilmu Tuhan ini. Dan kita kenalkan tentang ilmu syariat, kita kenalkan tentang akhidat, kita kenalkan tentang tatawun, kita kenalkan tentang akhlak. Maka kita nak akan mula kita berkulungan. Golongan yang pertama yang mendapat kepada dapat ilmu suka rahmat dapat keambilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dengan dia untuk ilmu kerana semata-mata tak berdua kelemahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu modela pencapaian yang tinggi. Jika orang ini suka ilmu, kita nak buat satu, kita nak tengok orang ustaz tak buat orang ini. Kita nak tengok orang muka dia itu dan dah nak kita juga. Haa, nak tengok dulu. Kebanyakan orang tak tahu. Ada juga untuk ilmu tak supaya dia tahu kata dia doa dia dan tak orang yang tahu buat ada dia terlebih kepada orang Dan ada juga yang dulu-dulu makhluk Tuhan itu kerana tak mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semua itu adalah untuk menambah kesalahan untuk alam pengalaman yang suci yang benar-benar besar dalam Allah Subhanahu Wa Taala semua itu kita tersingkat. Semata-mata makhluk kepada Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Taala itu menandaki semua. Maka kita membuat peramal nak kepada pahala kalau menurut maka kita pahala itu biasa dan kita nak pahala dan bagian dalam Allah Allah dan tak satu dan pahala kalau kita pahala di masjid orang mana orang lagi ataupun pahala yang kita dapat menurut pahala kita nak kepada pahala tetapi kalau orang yang pahala itu khusus maksud orang yang benar-benar nak menjadi kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentara mutawakkil yang dekat sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak mengharap kepada pahala tapi dia mengharap kepada kasih sayang Allah mengharap kepada rahmat Allah dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana maqsuni wa ridaka taqbul. La ilaha illa Tuhan aku engkau lah tujuan aku. Lepilami akal maksuri, wal-waqa maksuri, dan berdoa insya'alat yang aku tutur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas kalimah ini, kita tidak menutup. Dalam setelah berlaku berzikir, hati-hati anda maksuri, wal-waqa maksuri, dan Tuhan pun, sesungguhnya engkau lah tujuan aku, aku hidup bersama kamu Allah Ta'ala. Aku dihidupkan, aku dimasukkan, aku makan, aku pakai baju, aku majmaiah, aku bekerja. Semua yang terangkan satu tujuan. Bila dianggap maksud, kamu adalah tujuan aku. Walaupun Allah bantu dengan tujuan semua yang aku datang yang lain. Hanyalah semata oleh Allah engkau. Bila kata oleh Allah, kita tak nanti banyak amat. Tak nanti banyak amat. Tapi Allah Taala dengan kehidupan kita yang ikat walaupun kita ada amal, Allah Taala beri masukkan kita ke dalam surga Allah. Dan kita berkata, Allah Taala Allah dengan surga Allah. Surga Allah anak-anak aku. Surga Allah semua kehidupan aku ini tak ada pada aku makan sampai aku. Semua kehidupan dalam keharian aku. Allah Taala berkatkan. Agar kita tidak terlibat dan paling kita mahu kita terlibat. Maka kalaulah persoalan itu, dia betul itu semata-mata nak menutup rata Allah. Jika betul pun dia betul itu akan diberikan putus, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelamanan, diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan. Sebab apa? Ramai ini kerana ada para orang yang ramai yang tidak ada nama orang. Dia betul nanti al-Ashab. Dia menjawab, macam buku kita tanah. Lepas pada jadi dunia, dia tak mengerti, dia tak ada dia orang kata dalam istilah kita tu dia orang kata sedekat nak kepada. Dia isinya sama, mereka tak isinya sama. Kemudian dia besar. No? Dia besar dengan satu rumah yang menurut itu menurut satu orang itu pedang. Orang itu pedang saya rasa. Semua dah datang hari duduk dan menjaga 20 tahun. Lebih lama daripada anak murid yang pun. Tapi memang tak pandai itu. Haa, tak pandai itu. Dia start daripada ibu. Bermula daripada saat itu, dia berhenti dan dia belajar dalam usia yang 40 tahun. Dan usia yang dah lama, kalau kita berusaha sudah bicarakan dalam 40. Kalau nak menghafal, kita kena berpuluh. Dan bahawa belum lagi ini, dia hafal Quran insyaAllah. Dan nak syifil hajar, berkata para ulama. Kalau kita menghafal berpuluh, seperti mana kita sulit, kita tu, kita tahan, kita sulit. Kita nak syifil hajar, pasal kita cikgu halnya angka. Dia ni kena habuk rahum dan tak mencahkan lah. Tapi kalaulah kita ni tunjuk di bagian. No, mayanya aku habuk kita. Sebenarnya akan terbatas. So, kalau mayanya ni dia akan terbatas. Kita ni soal kita ni tahunan muslim dia akan hilang macam tu. Kita ni kalau orang berkok, dia tak kuah lagi lah. No, siapa yang kuah lah. So, siapa yang berkuah ni yang menghafal, seperti mana dia menghafal dia ni. No, Kalau nak buat kerja ni, dia ni tak ada apa-apa. No? Maksudnya, kita pun tak hukum, kita tak hukum, kita tak hukum. Maksudnya, kita tak ada apa yang dekat. Tapi, kita tak ada apa-apa, kita tak ada apa-apa. Dan kita berhajar untuk dia anak kita ni tinggal hantar untuk dengan Tuhan, rapat dan Tuhan. Umur anak-anak pun, tapi dia tulis lagi juga. Macam Tuhan seperti itu. Kalau dia tulis Tuhan, apa dalam Tuhan, sampai umur 15 menjong. Dalam SPM itu apa dalam tanah. Bersama Tuhan, kita menunjuk umur 4, SPM itu apa. Kerana SPM itu pengalaman dalam lawan-lawan saya yang menjadi hakim ini. SPM itu sebuah-sebuah ini. Kalau semua orang yang saya ingin baru bikin, baru petang kau dapat diri-diri. Semua Al-Quran pun tak dapat. Takkan orang yang semua orang tak dapat. Kalau semua orang tu, yang tak dapat dengan Al-Quran. Sebab kalau tadi, dia anggap. Anggap yang masih umur yang 40. Menyakai dia tak kurang, tak tahu masa tak nak. Tapi dengan keadaan dia, nak berjaya Rabu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam usia yang keluar dan masa yang tidak, dia menjadi para ulama yang berhubungkan ini. So, sampai sekarang, orang sudah berhubungkan. Sama juga, bagaimana kita menghadap Al-Haytan. Kita menghadap Al-Asqalani, ada dua yang menghadap dalam Al-Qa Iman Asyafi. Dia menghadap Al-Asqalani, dia bakar dalam jalan. Bidang apa itu? Bidang hadis. Kalau Ibn Hajar, Al-Haid tadi, dia pakar dalam bidang fiqah. Takwa juga, dia ni umat tua, orang tua ni. Dia umat tua, orang tua ni. Tapi Alhamdulillah, satu Ibn Hajar, Ibn Hajar, anak kepada Batu. Hajar ni, Batu. Hajar pun Batu. Takwa dia tengok, Al-Nya Amin jatuh, titik atas Batu. Nama-nama lepuk juga. Lepuk juga Batu. Setelah dia pun ambil resah aku. Aku sudah dapat tanggung, aku lagi. Lagi tidak hari, lagi musuh hafal. Sikit-sikit-sikit. InsyaAllah akan menjadi banyak. Akan menjadi satu kebetulan yang banyak. Dan aku akan pandai juga satu hal ini. Tapi itu yang kita kena pakai. Kami dah pasti dah dua orang main. Tak tahu apa-apa, benar-benar itu. Tak tahu apa. Namun kalau kita tidak ada tekad, dan kita tidak ada masalah, yang Allah telah berikan kepada kita, insyaAllah, Allah SWT boleh berikan kepada dunia buah zamanmu, dan dia orang sama Allah nak berikan. Maka sebab itulah umat Ibn Hajar Al-Haytani boleh sebutkan dunia juga dalam dunia fitrah Imam Syafi'i. Dan maka sebab itu dia sebut Syaikhan, dua orang itu, tak ada dikatakan Ibn Hajar Al-Haytani yang dilampakkan dalam bidang bahasa Imam Syafi'i, yang dia menunjukkan ulama-ulama lepas daripada dia. Jadi dia berusaha. Kita ada macam-macam juga dalam tempat berdiri anak Tuhan. Allah letih bulan dengan orang kata tak nak cakap Allah semua orang yang tahu ada kan. Sejak Tuhan, sejak Tuhan juga tak ada juga. Bagaimana kita ada ayat yang berdiri di atas satu. Bila Allah Usaha, dan kita buka di tempat yang ada kepada kita lagi kita dan kawan diri dia supaya dia kawan dan kawan yang baik. InsyaAllah Allah SWT akan diberikan juga apa yang kita hajatkan, apa yang kita usahakan. Yang penting kita kena usaha. Teruskan usaha. Dan sama juga kita kita berkenaan bumi. Walaupun ada selewat, nanti kita tetap usaha. Sampai Allah SWT tetap juga akan bumi dan kepada kita. Dan yang pertama kita terima Allah tadi, dia yang mendapat rasa yang baik dan orang yang beruntung dalam kita niat kita ibu dan kita Allah. Tak tahu aku, bukan sepanjang lagi. Karena kita niat kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan susun pergerakan kita, susun sebab langkah kita supaya kita menjadi orang yang berguna dan ilmu yang kita dapat, dapat nasihun diwai, nasihun diwai. Kita akan bermanfaat kepada orang yang kita. Dan yang kedua, kata Ismail Allah lagi. Orang yang mencari untuk mendapatkan keuntungan yang segera. Untuk mendapatkan keuntungan yang segera di dunia. Dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda. Sedangkan dia sedari. Dia sendiri menyedari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Maka Orang mulia, orang mulia adalah berada di dalam gunungan yang berbahaya. Kalau di dalam gunungan ini sebelum puncak pertolongan, maka diri bani ia akan mati di dalam keadaan suhul khatimah. Kemudian urusan yang terkelak terkelaklah kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kita tidur Allah tadi ialah orang yang mencintai nak mencapai keuntungan dunia dan nak mendapatkan dia lebih lebih benda yang tidak nak bisa masalah. Tak kata kalau kita nak kepada kemimuan Allah dan kemimuan kita tak kata, tetapi kalau semata-mata itu kita butuh ilmu lebih lebih lebih dengan kita masalah. Kalau kita fokus kalau kita menangani apa ini, apa ini pulang pulang ataupun kita belajar tentang agama ini untuk mencapai pangkat ataupun kemewahan dunia yang bersifat sementara. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sesak juga akan beri kepada kepada kita. Kalau kita selalu berdua, kalau kita berdua, kalau kita berdua, kalau kita berdua, kalau kita ada apa, kerja, tak ada apa semua, kita hadir dengan diri kita. Kita nanti dengan diri, kami juga sebuah surah, tunjuk perawat dan kita dengan diri. Kerana tak ada perawat, kita berdua. Maka dia lukisnya apa saja dengan dia nantinya. Maka di tengah dia akan cukup diikhlaskan. Sedangkan dalam waktu kita ingat pada kita itu sama ada kita ikhlas cukup kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita itu hanya rasa macam-macam nak kepada dekat kita. Sebab kalau kita melihat secara ulama-ulama silam, maka secara ulama-ulama silam mereka tidak ada pekerjaan yang khusus dalam berpahlah dan kita ada mahu ini. Jadi besar, non berarti tinggi, dan jadi besar 5 minit 9 dan 6 minit 9 betul-betul dia menjadi karena mereka jadi. Tapi ulama yang berpandangan lebih hebat, berdasarkan dengan ulama yang ada di dalam sekarang ini, yang mana mereka tak tinggalkan dan pun dengan berdasar, tak tahu itu kerana hari itu. Kecil berada di mana Imam Syafi'i masya Allah imam yang paling besar dan tidak ada dalam para ulama ada orang yang mampu sampai tahap pemahaman itu seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Ada orang sampai sampai berantuk sebelum haji bukan berantuk bukan juga biasa kita lagi muda nak apa lagi muda nak apa Quran nak apa ada MP4 ada MP5 mana Imam Syafi'i apa yang mereka kata betul ramai tu. Kalau buat satu berita awal yang tadi, maka lima itu disebut satu-satu apa yang diajar daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah. Maka Imam Malik tengok pegangan pun dan terus tersebut dengan sebagian Imam Asyafi'i rahimahullah yang boleh menghafal kitab muwaffaq hadis-hadis yang lebih daripada ribuan hadis dalam masa seminggu. So, ribuan hadis perjalanan dia daripada Mekah ke Madinah. Kitab muwaffaq itu juga dari Imam Malik. So, perjalanan dia daripada Mekah ke Madinah dalam beberapa hari. Dalam bahagian movement, dalam kaki dia lah. Dalam bahagian seminggu itu dia boleh hafal lah kitab muwaffaq. So, boleh kan di sini baliknya. Ini balik dalam tangan ini. Imam Malik Allah yang sebut satu-satu semua apa yang dia telah hafal. Zaman itu tak tahu ini efek. Yang boleh kita di dalam dalam efek itu saja. Kita boleh pun macam-macam kita. So, kalau dia lalu ada satu yang boleh hafal dan efek itu. Kita itu bukan dengan kita hati saja. Al-Quran dalam itu, fekoh dalam itu, dia terserah semua. Tapi kalau kita tak mampu dengan tak terlalu ini. Untuk hati kita yang ada sampai ada perkara yang kita biasa sesuatu kita nak kalau kita ni hebat oh dia ni hebat tak apa pun dia nak semua nak tak dia ulama mana dia nak semua ulama dia ni satu mana juga dia tu dia belajar untuk umat nak kata dia ni hebat dia belajar untuk kata dia dapat pangkat dalam pangkat dan dapat sesuatu hamba untuk ini maka Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala akan tetap apa ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada ulama-ulama yang terdahulu sebab mencintai juga tetap kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berkisah dalam betul-betul yang bukanlah orang yang kaya pun. Maka kaya itu bukan, desa itu bukanlah secara itu kita menggunakan kita. Lalu ini kena antara awal ini bangun kita ini saja dalam desa. So, kena ada kursi yang empuk, ilah yang empuk, pasal yang empuk, ambil rambut tak? No, tapi waktu korang dah duduk, ambil rambut. Kalau kita bisa, dalam negeri ada orang khusus dengan sama. Dalam ulama itu, kita bisa. Bisa untuk orang nak kena hafal, nak kena semuanya, nak kena semuanya. Nak kena hafal, nak kena kaki, kena bincang, nak kena berpura syarat dengan kawan-kawannya. Maka, ada orang itu membayar susah, pasal itu susah dengan hibur sendiri. Tetapi kalau kita yang susah dia belajar dan juga hal itu susah juga ketika belajar tak ada mak susah nak faham tak ada mak kita susah yang itu sama dengan yang mudah. Tetapi kalau kita yang susah ini kita niat kelakuan sesuatu nak dapat kita yang bersifat sementara maka Allah Subhanahu wa ta'ala terpulih. Tetapi kita akan mendapat apa ni balasan yang buruk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan kemudian urusannya tersebab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana orang ini dimaafkan atau dikutuklah oleh Allah Ta'ala. Maka kita akan kalau kita tidak menyusahkan kerana seseorang kerana sesuatu yang terbaik kepada Allah maka tersebablah kepada Allah Ta'ala sama ada dia nak alam kepada yang baik ataupun dia nak berisah Allah. Tetapi kalau kita tidak tahu maka kita iman Allah tadi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya. Lalu dia bertaubat dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntunnya. Dan sempat pula membuat kebetulan terhadap apa yang bersedera dan sesuai. Maka bolehlah dia dikumpulkan bersama golongan yang beruntung. Kerana orang yang bertaubat dan kalau berdoa sama seperti orang yang tidak bertaubat. Kata Imam Al-Quran tadi, kita juga tak terutama kita ingat sebelah itu bukuh. Sekarang kita bisa sekarang 20 minit. 20 minit itu 20 selat. Mungkin ini selat yang menarik saja. Tak ada dua yang ini disruption di spes untuk menjadi 20 minit. Aku tak lagi ini kenapa. Kalau kita pasal ilmu, mungkin lewat itu ada 20 minit. Tak apa, dia tidak harus mungkin mampu itu lagi. Cuma itu lagi, tak apa. Lalu kalau kita ambil ilmu, apa cuman? Semua dia berjumpa. Kita guru yang dia berhantar di rumah tu, okey. Saya lah satu pun dia kena cerah, kena cerah, aku suka dengan jumpa. Dan jumpa dia sebagainya. Yang lagi mana, tekan ni lompat. Lompat ni. Saya pun lah. Allah lagi ni, kadang-kadang. Jadi misalnya dia nak buat satu, susah, kita nak ikhlas. Orang kaki, kita nak bayar. Orang-orang yang dicubukkan masalah-masalah ini. Mata-mata, tengok benda-benda. Tengok-tengok kita mesti banyak benda-benda. Hati kita, kita sendiri, kita punya. Tak kekemahan, tak kepada kekayaan, tak kepada kesesaan. Hati kita itu susah nak kusuh. Maka muncul kita dengan lain, tak kepada sesuatu. Namun, kita nak orang yang tak akan terang kepada kita. Kalau kita bertawad, sebelum. Terus kita bagi, insyaAllah itu kita akan kita amalkan dan akan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bagi mereka yang bertaubat, disebut oleh Al-Quran Al-Ghazali, sama seperti orang yang tidak berdosa kepada Allah. Sebelah dengan ketiga dari Al-Quran Al-Ghazali, dan yang ketiga golongan yang ketiga golongan yang berada di bumi, ialah orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Maka ia menjadi kerana yang ditutupkan itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta Allah. Ada juga tutup kekayaan perjalanan dan orang yang menjadah, dia letak dapat dia. Sejak maka ia menjadi kerana yang ditutupkan itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta Allah dan menghimpunkan dengan keributan dan belaga-belaga dengan ramai penduduknya. Ia menggunakan ilmu yang berikut itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk menaruh keuntungan dunia. Walaupun demikian, ia masih berpengalaman dengan tanggaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Taala kerana ia masih lagi kepada rezim yang menyukai para ulama. Dia berkata seperti perjalanan ulama dan berpandangan seperti pandangan ulama padahal zahir dan batin yang penuh dengan tamak dan haram dan menghimpunkan kekayaan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan yang orang yang berkata zahir dan bersuku dengan gelap syaitan dan banyak sikit kawasan untuk dia berpandangan kepada Allah kerana dia telah menjaga bahawa dirinya termasuk di dalam golongan yang orang yang baik. Jadi ini yang dimaksudkan dengan golongan yang ketiga. Golongan yang pertama ini tidak, pasal dua satu salah. Dan golongan yang kedua ini tidak, walaupun dia niat selain daripada Allah Subhanahu wa Taala, dia niat untuk mendapatkan sesuatu, dia niat untuk mendapatkan dunia kampuan dengan dunia ini, walaupun begitu dia masih tidak. Dan yang kedua ini disebut sebagai istidraj. Menyebut dari istidraj, ya Allah bagi nikmat yang begitu banyak kepada dia kita dirupa. Dia nyakmat banyak, itu begitu. Dia fikir ini Allah akan masjid dan dah saya dan dalam itu mungkin dirupa. Tak apa dia cerita. Setelah itu iman, dia boleh berpura Allah alaihi wa alihi. Rasul Muhammad SAW menyebutkan, dia pesan kepada seorang sahabat, dia kata, apa sedekah yang paling afdal? Sedekah paling afdal ya, sedekah yang paling afdal ialah sedekah ketika mana kamu sedang kaya dan ketika mana kamu sedang dalam keadaan kita. Seorang kita itu yang paling afdal. Orang milik senang kita lupa orang. Orang milik senang kita kaya kita lupa kita tunjuk dia senang dia dia sikap dan sikap no dia faham. Masa-masa tak boleh. Tiga orang di bumi, dua orang di bumi, tiga orang di bumi, empat orang bukan dua lagi, tapi empat. Ia itu makhluk kami empat. Makhluk kami yang ada di bumi, kita menyebutkan kita sehingga kita tak empat atau lima. Tapi tidak pernah saya kata jadi tertarik. Kalau dia tahu saya tak dengan tadi ini, saya pernah dengan nasi. Dia tetap fokus nak juga. Karena muncullah dalam kumpulan yang besar itu. Dan kalau dia bukan, dia apa itu nak memberikan orang orang yang tadi. Sebab apa? Zaman itu maklum. Zaman itu kita kata kita kita juga pernah kita. Nampaknya yang katakan Allah Tuhan itu, Tuhan mesti melihat orang orang mana. No, akan soal itu akan patut terpom nolak, terpatut dimohon nolak, nolak malah nolak tu nama itu tak boleh dijual di kiri takut yang kita sebutkan menyebabkan kita soal ini nama kita. Tapi kita akan boleh saya bawa tu, kita akan mohon dia, kita kuat, kita mohon tak, kita kuat dengan berfungsi. Wah, kita jangan sebutkan dalam nolak itu, jangan sebutkan dengan nolak kita semua kita dimohon. Tetapi pasal Rasulullah pun kalau kita tetap sehingga orang kita waktu senang, maka itulah yang baru hampuan. Kita rindah kita tetap kita dan kita lah. Kita nak jadi haktawan. Kita berdua orang yang paling menakit. Kita rasa susah nak tetap. Susah nak lagi. Orang kata sumanan kepada orang itu. Sebab apa? Sebab kita harus sayang. Kalau kita tetap orang berdua sendiri, kita tetap dan lupa orang kita ada dari sini dan lupa kita tetap tidak nak kaya. Tapi bila nak kumpulkan, tak boleh kumpulkan. Apa sebabnya? Itu yang dimaksudkan bila kita tetap ketika mana kita senang, kita ada duit dan kita tetap, itu nak yang tetap pada nampuan sekali. Maka, kalau orang selama, ulama yang itu nak menaruhkan kekayaan, dia boleh buat kekayaan, dia boleh kau kekayaan, dia boleh kekayaan. Tapi kadang-kadang kita tetap apa-apa. Maksudnya Ustaz ni, kita ikhlas kan orang. Tak payah-payah duit, kita bawa, ikhlas. Ikhlas kita tak ada. Kalau Ustaz tu, bukan tempat. Maka nanti, kalau bukan tak untung. No, kalau Ustaz tak untung, tak bawa. Apa dah padan? Kalau kadang-kadang tu, api tu. Ada asaran tu, kenal kita bicara dengan kawan-kawan saya yang jadi asal. Ada apa hubungan dengan syarikat-syarikat ni. Jumpa api ni boleh lagi Allah mahu sepuluh ribu api. Tapi buat orang yang itu boleh sama orang yang mahu juga. Itu lagu seperti itu yang tak ada di sini. Kalau orang yang buka harta kau boleh lah lagi mokong lagi harta ni tentu juga. Saya bukan ustaz ni tak tahu dia iman tetap sama sini. Tapi api iman tak apa. Hanya yang boleh sekali di dunia. Lepas ustaz ini mereka tak boleh makan, dia tak masuk. Ustaz tetap dia tak boleh makan. Dia ni perlu berikan juga. Lepas mereka dua orang berjalan lagi juga. Tapi dia juga untuk sendirian, dia selalu-selalu makan. Haa, dia tu. Aku tak nak tu. Tapi kalau dia faham, dia tak ikhlas pun sebab orang boleh ikhlas. No, tapi dia tak boleh tahu anak. Tapi kamu ikhlas, tak ikhlas pun pada juga dalam Pak Agama. Tapi dalam Pak Agama, dalam dalam pas kamu nak belajar kepada dunia, itu ini lebih macam-macam. Kalau kita tahu tentang diri kita sendiri, kamu tak fikir tahu. Sebab kita berkira dalam tak ada Allah, tapi kita tak berkira dalam tak nak belajar dari kita, kita bisa angkut pada maunya. Jadi kita sudah lagi, dan kita sudah pantai lagi sungguh dalam masalah. Dia pun bukan ulama yang cari sih. Bukanlah 100% total. Jadi yang ini adalah orang yang salah. Sebab ada orang pernah tanya Ustaz yang ini. Dia kata, ada Ustaz yang beriman letak sejuruh ini. Makan yang dia nak kata. Dia kata, kita pun suka dengan dia. Mungkin dia minta sejuruh tetap orang kata. Tak, tetap orang kata, dia minta sejuruh tak ada. Jadi tetap orang ini, dia tak minta mereka. Dia tak boleh kelihatan. Orang kaya berarti minta puas dia. So, dia berarti orang bikin. Kemungkinan tetap. Kita pun suka dengan itu. Nampak? Itu dua nampak lah. Saya nampak, tak apa-apa itu yang kita nak mencuri. Maksudnya, bukanlah dia mencari kekayaan, tetapi dalam hukum dia mencari kekayaan dan untuk kenyamanan dia dan untuk dia ini, membutuhkan dan kesempatan dan itu memang dia ada untuk menangkan kekayaan. Bapa di sana, bahawa kenyataan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulullah Al-Fatihah, dia akan menangkan di mana pun nama letak padu. Kamu hanya pandai cacat saja, tapi kamu tak kuat. Dan disebut oleh ulama-ulama ini, karena mereka yang hanya mencari yang pastinya saja atau ulama-ulama kita ini yang dia tidak masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa Taala. Lalu kalau kita berbicara tentang ini, lima tahun sudah malah terpakai untuk mengawal orang-orang yang beriman. Kenapa satu perkara dan malah yang tidak tahu Allah dan Rasulullah SAW yang semua? Itu maksudnya kata bahwa kita orang beriman yang ada ilmu, kita pandai cakap dan ustaz pandai cakap. Dia pandai buat nama, dia pandai cakap, dia pandai nasihat. Tapi dia boleh semua kepada orang yang benar. Tentang lah kita. So, ini kisah nama orang. Kisah sebutkan apa ni, kalimah kisah dan orang yang so, semua kita. Kerana kita baca bismillahirrahmanirrahim ini, kita ini mungkin apa sahaja ini ikut kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah keberkatan. Jalan-jalan nak berbunyi seorang, berbunyi sebab kita yang cium dengan bismillahirrahmanirrahim. So, ini tak. Kumpah. Anak pun aman. Anak pun bismillahirrahmanirrahim pun jalan tengah. So, boleh bismillahirrahmanirrahim telah. Sebab dia cakap, dia tak ikut dengan dirinya. Tapi orang yang tenang tu, bahkan mesti mendapat manfaat walaupun dia tak nampak alim, tak pandai cakap, tapi kemungkinan pun lebih daripada orang yang tenang. Contoh, dia tak dapat, ustaz datang kita lawan dan benar-benar berdiki, insyaAllah main. Kalau rezeki tu ada, rezeki tu ada. Selamat, banyak-banyakkan istirahat, banyak-banyakkan baca Al-Quran, insyaAllah rezeki tu ada, insyaAllah ta'ala. Kalau boleh buang tak salah, yakin dengan kuat ini disebutkan oleh Tuhan. Dia hanya pantai ini. Pantai saja, tapi dia tak mampu nak aman. Kadang-kadang kita itu pantai juga, kata anak kita itu. Tak apa, tak apa lah, lewat jambah, dapat semua ini. Dia orang juga sebenar. Sudah baik. Pantai lah. Sejak kan, apa ini anak-anak kita berkata, tak tahu suara ini, tak tahu rezeki ini, ada di mana-mana, tak apa. Dengan tengok akhir itu tak dapat tolong. Kita dah kepada Allah. Ini tak dapat tolong tu ni. Macam mana? Anak-anak saya tak tak lah. Dia dah di mana-mana. Kita cakap, kata-kata kita tak ikut merah pun kan? Apa yang saya cakap? Satu yang sebut, ialah yang menjadi dengan Allah kamu. Rumah sahur dan sahur. Wahai orang beriman, kamu banyak pandai cakap, tapi kamu tak beramal dengan apa yang kamu cakap. Kalau kita berpegang umum dengan Al-Quran, kalau kita berpegang umum dengan Al-Quran, kita meyakin umum dengan Al-Quran, maka segala masalah di luar dunia kita, dengan kita yang mandi Al-Quran, dan kita faham agama kita. Kemudian kata, kita haluan dari dunia ini, dan orang ini sebenarnya terbentuk dalam kemudian yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam daftar Allah mengurangi dajjal, aku alimu mula dajjal. Fakila, ma'ala ya Rasulullah, faqala ulama usuri. Fakila, namun tak kira masalah juga. Fakila, selain daripada dajjal, kata Rasulullah SAW alimu wa alimu wa sallamu wa sallamu wa sallamu. Ada yang berpengaruh yang sangat aku bimbang, penting berdajjal. Maksudnya, dajjal bukan seorang. Tapi Rasulullah lebih takut, lebih bimbang daripada saya berdajjal. Maksudnya, ada yang berdajjal berdajjal. Dan sebenarnya, aku tak pandang aku orang berdajjal. Maksudnya, yang itu cukup orang berdajjal itu. Dajjal, orang awal. Maksudnya, lebih tahu daripada berdajjal. Lalu orang yang bertanya, lalu ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW jiwa ini wafat itu bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Dan apakah itu wahai Rasulullah? Nabi Rasulullah SAW jiwa ini wafat itu bertanya menjawab mereka adalah ulama suri, yakni ulama yang sehat, ulama suri, ulama kumah, ulama kumah. Betul-betul ulama yang menyembunyikan perkara dan kebenaran. Kita ni, contoh terkali-kali orang yang tahu agama, sebenarnya tak mengerti. Walaupun kita tu tahu. Walaupun kita tu orang yang tak senang. Tak senang dengar dengan apa yang kita ucapkan. Tapi betul-betul tak nak. Kita kena kita kata kami tak boleh buatkan. Benda ni halal. Benda ni ribok. Kita kata kita masih makan. kalau kita untung kita jam, no? Kita nanti untung kita ambil, nanti upahlah kadang-kadang di poki juga apa. Kadang-kadang kita untung nampak yang benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita tak tahu. Tentu macam yang bukan sejuta mungkin, no? Saya mencari insya Allah. Dia pun nampak yang salah, dia nampak yang salah. Dia nampak apa presiden, putih Allah. Bapak presiden yang lalu, Pak Presiden apa di Merdeka dulu yang ini berwakili parti ini dengan parti kerajaan sekarang. Saya pun bapa lah. Dia tepuk apa apa yang kami rasa mudah mencari dia tepuk kamu di bawah tidak ada wahai bawah telah tu akhir lah kamu kepada kepada rakyat nanti. Lalu kamu kena berlaku hari kepada rakyat dengan dia dalam rakyat kamu kemudian dengan dia kamu mereka tidak dapat pendidikan. Semua lalu ini kita berjalan kamu besar. Ada lah ulama orang kerana anak sedap itu kita mungkin. Kalau kita lupa sultan menawar agama dan yang akan seri masuk bosin. Saya juga akan lupa satu orang yang terus lagi kita potong. No, tak dapat duit no, reaksi bulan-bulan. Kalau kita tidak pernah buka kita lagi. Takut sebab apa? Kita tidak ada benda yang mungkin. Dan isu utama sama itu dia ada boleh kan kipok ya, bukan kipok dia ada kipok kerusahan ini. Ada kebayaan ini yang berkini, sebab apa yang dia ini tengok berdua dengan segera Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh kata, sebab dia yakin bahawa semua rezeki datang daripada Allah. Dia pun bukan nak dapat duit itu daripada putih Allah, tapi dapat duit ataupun dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata-kata kita tengok, kita tengok kepada sampai Allah sallallahu alaihi wasallam Allah dah ada perjalanan yang sendiri. Tengok-tengok tak sampai di luar. Tengok-tengok, tengok. Alam kita ni, Masya Allah. Dengan menjogit perjalanan sama pun semua. Kita ni, Allah kata lebih. Kita elak semua orang sama hari. Luk, kena ni, buat-buat tak apa lah. Dia buat apa, muda-muda, buka lah. Tak apa, ni semua. Termasuk juga di kalangan mereka yang menjadi dan kau ada buat-buat, tapi tak tegur. Maka terburu juga dalam bulan. Adi mata pun ramalah kepala dan pun hanya rancang cakap. Oh, anak orang ini semua nampak tak nak. Anak sendiri tak nampak lah. Adi mata tak besar lah. Dalam musim dulu, macam-macam. Tak ingin musim tu, musim tu bertanding senang, bertanding di saya yang pertama tu, kita sudah tak anak kita, anak kita, paling murah. Kita tak nanti tukuk gila kita, tak nanti orang yang jauh hubungan dengan kita, berdua dengan kita. Anak kita akan nak kerja ke baju-baju orang tahu orang kuat tak tahu kita pun tak puan lah. Kita tak nak halang pun, pukul luar dan sebagainya, tak puan lah. Anak sini tak puan itu kau, habis. No? Sesama kita, mesti kita pukul bunga, luar petang-petang, tak tahu jawa, luar belanja, luar takkan luar kopi, luar kepas. Jadi pukul bunga, tak kata dia. Tak apa, ni nak kata apa. Datuk ni selaka, masuk ke dalam pukul pula, tak boleh duduk sini. Tak, tak baca nak bantu kata, dia nak kata apa, dia buang lah. Dia nak kata apa, tuan tak tak ni, no? Selamat tak kena duduk, nak buang, bantu lagi, dia buang, dia buang, dia buang, dia buang, dia buang, dia buang, macam mana kita nak ketuk orang yang sendiri supaya dia buat semua orang lain. Tapi bukan ada yang berbual. Contoh, ayah-ayah mungkin saya, saya cikgu mungkin tak lah. Tak ada lah. Kita nak tersukur-sukur. Kita jalan kita. Dah berbual kalau kita melakukan, kita nak ada sukur. Kalau kita kan kata, ish, tak boleh tak ada ni. Dan apa anak-anak kita dah, saya semua ada. Anak-anak tak buat kenal kita. No. Kalau saya dengan itu, ada impak kita. Walaupun dia sebagai pendiri dia ada maklumat yang tak tahu nama. Dan kita selalu ada Allah. Kita ini kenal kami. Kata untuk kita. Dan orang akan respect. No, orang akan respect kita dengan sebab kita ni hukum sini. Sebenarnya bukan saya pun, saya ada doa lah. Dia ada doa nama. Dan doa lah. Dalam bangunan mesin bayar, dia doa lah. Dia buat doa lah. Dia buat doa lah. Dia buat doa lah. Kita nak buat tapi semua orang beri dia buat jeda. Tak nak buat dia sendiri. Tak buat dia buat tidak ada waktu, tidak sempur suasana. Dan waktu bakar ayam dan waktu mula-mula mesti saja tak sempur. Sampai lupa kita masih itu, sebab jangka kita jangan mungkin tidak dan dia buat sama kaki. Itu tak cukup dalam bulan-bulan. Maksudnya kita harus tegak-tegak. Dan kita lagi tentulah kepada mereka. Anak nak berlaku berlaku depan kita. Sebab itu kami jalan kita buat bulan-bulan kita. Anak kita lagi dimiliki kita buat jawab. Tapi kita lebih dulu lagi kita buat jawab. Dan kita nak berlaku. Kemudian yang dibatulkan oleh pengawal semua itu adalah ia menyembunyikan dan tak berhati tak terbuang sebab dia tidak ada kepentingan. Kata ulama yang tidak fungsi contohnya Allah Akbar. Kerana orang punya tak mental dan kebenaran, dia tidak diberi satu tanggungjawab mesti dia buka. Hebat. Sebab itu lagi merahmat dan merahmat. Dia tak nak berjual kerjaan. Dia tak mahu berjual kerjaan. Dia tak kira Allah. Kalau dia tak kira Allah, dia tak mahu berjual kerjaan. Dia tak kira dia tak ada orang yang tak berjual kerjaan. Dia tak kira dia tak berjual kerjaan. Maka dia aku tak faham, aku harapkan dia untuk berjual dengan mana-mana pun. Sebab apa? Aku ni dah sebab dia kenal. Kenapa tak tak kenal? Khalifah. Sebab kata dia, khalifah lah. Khalifah Islam, khalifah Islam. Kau nak cari buat hal. Yang mana? Untuk bersama dia, untuk asal wakil. Tapi untuk asal wakil ni, dia khalifah Islam. Tapi bapak apa di kalangan para tadi, dia bunuh. Dia bunuh. Dia katakan yang dia bunuh. Dan ini yang akhir dia buat tadi. Dan ini sebab anak buat kepada sahabat. Rasulullah Ta'ala Anwar Sa'id Sa'id. Dia berbual tadi itu. Sebetulnya dia berbual tadi itu kata Al-Mu'ujaha. Itu kata kita berbual kepada Allah. Kamu bunuh bukan cara-cara orang. Bunuh ulama. Bunuh sekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu akan membalas dengan balasan itu. Maka walaupun begitu jadi ancaman boleh. Tapi ini jadi tetap dibunuh untuk hidup pada waktu ini, dia harus menangkap kami dalam saya. Banyak orang mahu dapat. Banyak orang mahu dapat. Kau jumpa kita pun. Kau jumpa kita. Dia yang menangkap saya dalam Al-Quran. Kalau ada apa kemungkinan besar kita ini tak sen. Tahu macam Al-Quran tanpa lagi. Dia tak ada. Dia suruh awak kata lama. Ada yang lama. Dia tak tahu dia suruh kamu lama. Tapi di dalam satu ini, dia tak tahu pun. Tapi dia pun buat. Orang buat sumpah sumpah dia pun. Tapi nanti ada mana. Sama juga macam tadi buat tak. Dia yang menawarkan. Maka dia tak ada tak. Tapi dia tak ada. Aku buruk para ulama kerja Allah. Dan dia juga lah susuk satu kopi. Yang menentangkan. Menentangkan. Apa itu? Kapok kepada. Apa itu? Kapok yang ada. Dan kita ni nanti kapok. Kita akan turun. Itu nak buat. Kalau kita masuk dalam masjid haram, kita akan turun tangga. Turun tangga dan pergi ke masjid haram. Tapi itu masalah ayat ini. Kenapa zaman yang asal dan zaman yang terbuang, nanti dia mari ulama, dia ulama. Kita mengatur saya apa jadi kita mencaci. Tangga dia tak bawa. Dan naik, kamu nampak apa. Kalau nampak yang benar dia buka, itu asal mungkin yang dia berlopin saya. Sampai enam dekat akan dia punya dekat dah. Mengembali dia kepada atas. Datang daripada atas ke bawah. Dan kita akan nak pergi bawah, kita akan turun tegak. Dalam itu lah, sebelum sama Yusuf Aslamawi, dia pada bawah, naik ke atas. Nak menyesalkan bawah ke atas kepada kepada Tahmah. Tapi dia yang kuat. Kita pun punya orang dekat. Tapi dia bunuh para ulama banyak. Maka dari itu tegak kita buat. Dia bunuh pula sampai satu tahap. Datang suara yang diisi selama 2 minggu. Bunuh ulama, bunuh ulama, nanti mana pun tak tahu, tak terima suara. Sampai dia mati dalam keadaan yang diisi. Kali pun tak. Kali pun tak. Kalau kali pun hukum, kali pun yang terbaik. Tapi dia tetap menjalankan hukum, tak. Tapi dia kami menjadi sikit. Kenapa kami menjadi sikit kami? Tapi saya tak ingin tak jalan pun tak tahu, kami nama tak tahu. Jadi ini yang dimaksudkan. Kita sudah sebuah tu dengan asal yang anda, dia sebuah. Dia sebuah, sebab aku tak tahu nanti mana-mana hadiah pun. Orang yang tak hadiah pun, dia tak bumbu, dia tak apa semua. Dia tak, tak tahu. Maka sebab aku yang sebuah, dia tak tahu orang tak sebab yang akan duri kepada apa yang sebuah kita ini. Tetapi berbeza dengan lima kali, sebab dia Allah Ta'ala, aku boleh bumbu. Dia berbeza dengan keadaan. Dia ulama keadaan. Tapi keadaan semua. Sama. Tapi sama dia. Kembali ke masyarakat hari ini, waktu empat. Kalau tak ada orang yang menyusah hati sedang, dia masuk dalam rumah dan bilik dia. Menyusah pasal malu, cantik-cantik, pasal minyak wangi yang paling mahal. Jadi, duduk tempat yang akan bersyukur Islam. Kembali ke masyarakat hari ini, empat. Baru yang mana? Empat. Orang tanya, lepas dia ulang perbezaan. Tapi, perbezaan itu di bawah. Sebab orang masa berhasil itu, sesuatu yang sangat berhasil, Taliwan tak datang, Alhamdulillah. Dia datang, Alhamdulillah. Dia boleh bergerak dan juga dihubungkan dengan ramai orang di rumah. Jadi, kalau kita kenal ulama yang itu, maka dia lebih tahu daripada kajian. Yang itu untuk orang, yang mana fatwa boleh diubah-ubah untuk keadaan dan untuk bergerak kepada kita. Tahu sulat kita. Benda itu cuba lakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai itu juga. Dan selain itu tujuan terbesar untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama sufi ini, walaupun tidak pandai membandingkan orang lain daripada sisa dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain berbuat kejahatan kerana amalan seseorang itu lebih pertekan daripada percakapan. Sebab apa kita kata ulama sufi ini lebih tahu daripada dajjal ketara aku dikabir. Dengan kalangan yang berat-berat menyebabkan orang awal jadi masih sabun masih perlu dengan agama kemudian berkata namun aman dan pembahasan mereka mengajak orang lain membuat kejahatan kerana amanan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan pembahasan ulama suh daripada perkataan mereka. Maka, apa yang dapat dirasakan oleh ulama suhu dengan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dibalikkan oleh ulama mereka. Orang yang jadi sebenarnya belum berani menyimpulkan dunia. Banyak-banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama suhu. Maka, itu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang ramai. Membuat kepada maksiat, maka inilah yang sangat diimbangkan oleh Nabi SAW. Kalau tak buat kita sambung, kita nampak benda panjang kerana huay. Kita sambungkan saja. Hari Jumat hari ini, saya akan datang di syarikat. Perbezaan antara ulama usul ini dengan Dajjal. Bahkan Rasulullah kata, Dajjal itu dah terorak. Tapi ulama usul ini lebih teruk berbagi dengan Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebutkan dalam ada unik kan? Dalam yang kenal ini kan? No, kalau cantiknya ada, saya juga kita. Maksudnya, unik kita menghayati dan menghayati. Dengan apa yang saya sebutkan. Soalan ini kita ni, kita nak berdiri mereka. Maksudlah kita bangunan kita ada orang yang jadi ini adalah keadaan yang hadirlah. Berkata itu tidak. Tapi akhlak kita tidak tetap bersama sebenarnya orang yang jadi Islam. Dan kata Tuhan kepada Allahnya, takut amal luka dan jahit. Wahid muka dan jahit. Dan jadi dengan amalan kamu sebetulnya cukup. Dan ilmu kamu seperti mana? Darah. Ilmu yang sedikit apa? Ha? Tapi amal mana? Ini ilmu mana? Tapi amal cukup. Dan kalau kita nak buat cukup. Jadi coba, coba. Bahkan itu bukan barang pun tidak ada masalah. Sebab apa? Ilmu itu hanya nak bersembang kepada kita, tak bersul dan hati kita. Di tengah ilmu, sikit pun tak boleh dapat. Kalau kita pun sikit pun tak boleh dapat. Kita tak boleh nak mendapat ilmu yang sedikit ini. Untuk kita berpendapat ataupun nak beramal di kemudian kami, insyaAllah. Dekat kemudian, minta maaf yang tadi kemudian. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.